Lagu yang diberi judul Ku Miliki Jewel. Boleh ke? Sembunyi jiwa yang tersiksa, ukir senyuman simpan dalam dada. Sudah tertulis segalanya, telah kukirim untuk tatapanmu. Tak apalah, saya pegang. Boleh semua. Sudah ku mendekati, kau masih curiga lagi. Adakah kau tak mengerti ataupun ingin sendiri? Masih ingat eh? Berapa lama aku pendam? Alasannya ingat, okay. Berapa lama dapat ku hindarkan perasaan hati yang meronta, memanggil cinta yang tak mungkin tiba. Puas ku mendekati, kau masih curiga lagi. Adakah kau tak mengerti ataupun ingin sendiri? Kenali inti hati. Ayo semua. Meminta padamu akan ku tunggu sehingga kau rela menerimaku, walau bertahu harus ku mengharap. Sanggup ku tempuh walau rintangan datang melanda, akan ku miliki selamanya. Kita try chorus boleh eh? Sama-sama? Boleh tak? Jom. Akan ku rayu. Boleh. Meminta. Alright. Akan walau rintangan datang melanda, akan Okey, alhamdulillah semua berjalan lancar. Dari segi muzik pun rasanya semua okey. Peminat pun bagi respon okey, Tomo pun dia katakan persembahan dia okeylah, cukup. Alhamdulillah ini yang terbaik. Walaupun dia dah tua tapi dia masih power. Cakap apa? Otai masih berbisa. Tak pun ingin sendiri.